Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillah, insyaallah kita akan mulai membaca risalah yang baru. Ya, melanjutkan Mufidul Mustafid. Kita akan baca kitab Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin warad 'alal mujadil 'anil musyrikin. Al-Intisar li Hizbillahil Muwahhidin warad 'alal mujadil 'anil musyrikin. Yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Usuli Al-Allamah Abdullah Ibn Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Aba Butain. Atau dikenal dengan Syekh Abdullah Aba Butain. Kita akan baca lebih dahulu sebelum masuk ke kitab. Kita akan baca tentang biografi ringkas dari penulis, halaman 11. Biografi ringkas dari penulis di halaman 11. Ya. Nasabuhu wa mauliduhu. Ya. Baca, Afri Iqra. Al-muallifu nasabuhu wal maulad wa mauliduhu. Mauliduhu. Wal alamatul faqihul usuli Abu Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdul Aziz Aba Butain. Butain. Butain. Min Ali Hamid min A'idi A'idi waladun wulida fi baladati rawdati al-qaribati minal majma'ati hadirati iklimi Sudair fi Muntaqati Mantiqati Najat Sanah Arba'an Dari seribunya dulu yang dia Alfun Wa Arba'un Matis'in Wa Wa Mi'atai Mi'ah Ay qablu qabla ay qabla wafati imamil mujad mujaddidi Muhammad bin Abdul Wahhab isnatai asrata sanatan. Nah, qala nasabuhu wa mauliduhu. Qala Dr. Walid Al-Furayyan muhaqqiq di sini. Nasab dan kelahiran. Wal Allamah Al-Faqih Al-Usuli Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdul Aziz Aba Butain min Ali Humayyis min A'id. Ya. Ini nama beliau, ya. Abdullah Aba Butain, lebih dikenal dengan Abdullah Aba Butain. Wulida dilahirkan di baldatir Raudhah al-Qaribah, di baldatur Raudhah, kota Raudhah, qaribah minal majma'ah hadirah, iklim Sudair, ya, di daerah Sudair, di Mantiqati Najd, provinsi Najd. Sanata alaf wa mi'arba wa sis'in, tahun 1194 Hijriah. Ay, artinya, qobla wafatil imam al-mujaddid, sebelum wafatnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bisnatai asyarata sanatan, 12 tahun sebelum wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi lahirnya Syekh Abdullah Aba Butain itu 12 tahun sebelum wafatnya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Sama-sama Najd. Ya, bedanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Duraiyah, sedangkan Syekh Abdullah Aba Butain ya ada di Sudair. Ya, ada di Sudan, sama-sama di Najd. Ya, artinya beliau ada kedekatan masa dengan Syekh Muhammad, satu masa dengan Syekh Muhammad rahimahullahu taala. Ya. Berikutnya la syuyukhuhu. Ya, kita melihat ya guru-guru beliau, guru-guru beliau. Ini yang penting dalam mempelajari apa namanya? Biografi alim itu adalah gurunya, karena ya murid itu banyak yang membawakan apa yang didapat dari siapa? Dari gurunya. Ya, demikian pula kalau ada daftar muridnya, kita juga bisa baca daftar muridnya. Kalau ada kalimat-kalimat dari beliau yang ada sulit dipahami atau bagaimana masih global dan sebagainya, perinciannya biasa ketemu ya di ucapan gurunya atau di ucapan muridnya. Itu faedah dari mengetahui guru dan murid. Ya, dari mengetahui guru dan apa? Dan murid. Ya, bahwa ya keilmuannya sama, dan apabila ada kalimat yang tidak apa? Ada kalimat yang tidak benar misalkan, maka akan diluruskan ya oleh murid-muridnya atau gurunya. Ada kalimat yang global, maka akan dicari, akan ketemu ya penjelasannya. Ya. Jadi ada kesamaan antara murid dengan guru. Nah, syuhu, nah, roh. Syuhu, roa al-hadidi, ya ulama, surahu, istrihi, wamin, ya asrihi, wamin abrodihi, asrihi. Awal, asyik, bin Jalil, Abdillah, bin Muhammad, bin Abdillaha. Sani. Sani, Syekh, Fadil, Abdul Aziz, bin Abdillah, bin Husayni. Asyik, Syekh, Al-Alama, nah, syuhu, guru-guru beliau, qara'a 'alal ajid, beliau belajar di hadapan sejumlah min ulama'i asrihi, ya, di hadapan sejumlah ulama di masanya. Ya, beliau belajar di hadapan atau membaca ya sorokan di hadapan sejumlah ulama di masanya. Wa min abrazihim, ya, yang paling menonjol dari guru-guru beliau adalah awalan Syekhul Jalil Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa? Putra dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tanian Syekhul Fadil Abdul Aziz bin Abdullah Al-Fayyim, murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tanian Syekhul Al-Alamah Muhammad bin Nasir bin Muhammad, murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi guru-guru beliau adalah murid-murid siapa? Murid-murid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya. Talamizuhu. Jadi beliau tidak keluar dari apa usul dan furu'nya guru-guru beliau. Ya, Syekh Abdullah bin Butail tidak keluar dari usul dan furu'nya guru-guru beliau. Nah, talamizuhu. Talamizuhu lam tushgalahu. Lam tushgalahu. Af'ala yuf'ilu. Lam tushgalahu a'maluhu al-wadithiyatu ani ta'limi wa da'ati. Wahada huwa syamul ulama'i haythu mahallu wa aynama tarbihinur rukab. Rikab. شارط بهم الركاب يبدرون في كل بلد واتئته أقدمهم طلابا يحملون الحلم ويبلغونه لمن بعدهم ومن تلاميذه أولا صالح من Isa. Tanian Abdul Rahman bin Abdillah bin Abdul Husain Ibn Alif. Tanian Muhammad bin Abdillah bin Halif. Umayyah. Rabi'an Uthman bin Syam. Bisa. Sahibu Ta'riqil Mashmuri. Nah. Salam itu murid-murid beliau. Lam tushghilhu a'maluhul wazifiyatu. Ya, jabatan beliau, amalul wazifiyah, jabatan beliau, lam tushiruhu, tidak menyibukkan beliau an dari ta'lim wa da'wah, dari mengajar dan berdakwah. ya, kesibukan jabatan beliau tidak menyibukkan beliau dari mengajar dan berdakwah. Hadza huwa sya'nul ulama, inilah ciri khas, ya, karakteristik ulama. Haitsu mahallu, dimanapun mereka tinggal. Wa aina masarat bihimur rikabu, dimanapun ya masyarakat berjalan bersama mereka. Yabzuruna fi kulli baladin wati'athu aqdamuhum, ya, mereka yabzurun, mereka menebarkan fi kulli balad, di setiap ya negeri, wati'athu aqdamuhum, setiap kota yang diinjak oleh kaki mereka, ya, yabzurun, mereka menebar tullaban, ya, menanam benih tullab, para santri, para murid. Yahmiluna ilma, yang akan mengusung ilmu, wa yuballighunahu liman ba'dahum, dan akan menyampaikan ilmu itu kepada liman ba'dahum, orang-orang sesudah mereka. Wa min talamizihi, dan di antara murid beliau, awalan Shalih ibn Isa, ya, Shalih ibn Isa. Ya. Tsanian Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Butain bin Muallif, putra beliau, Abdurrahman. Tsalitsan Muhammad bin Abdullah bin Humaid. Rabi'an Utsman bin Bishr, sahibut tarikh al-masyhur, penulis kitab tarikh. Ya. Penulis kitab tarikh. Ya. Tarikh Najd. Ya, tarikh Najd yang ditulis oleh Ibn Bishr. Ya. Berikutnya yang kita baca halaman 15 atau sih. Halaman 15 atau sih. Ikra. Nafsa Ibn Bishr. التوثيق نصر ابن بشر في أنوار المجلي قسم مخصوص في أن الشيخ عبد الله ألف كتاب انتصاري من أجل أن يكشف عن فساد الشبهة التي أثارها تلميذه داود بن جرجيس البغدادي ولبس بها على الناس. نعم. توفيق نص ابن بشر. يا siapa tadi ابن بشر siapa tadi muridnya عثمان بن بشر في عنوان المجد تاريخ في تاريخ المجد dalam kitabnya tarikh Najd al-Qism al-Makhthut yang masih berupa manuskrip ya nass apa menegaskan atau menuliskan anak Syekh Abdullah, bahwa Syekh Abdullah, siapa? Abdullah Abu Butain, penulis kitab ini, Al-Intisar, bahwa Syekh Abdullah Abu Butain alafa, menulis kitab Al-Intisar, menulis kitab ini, Al-Intisar ini, min ajli, tujuannya an yakshifa, ya, membongkar an fasadi syubhati, ya, kerancuan, ya, membongkar syubhat yang rusak. Alati yang asaroha, yang ditebarkan oleh siapa? Tirmizuhu, oleh murid beliau sendiri. Siapa murid beliau? Dawud bin Jirjis al-Baghdadi. Ya, Dawud bin Jirjis al-Baghdadi. Jadi, Dawud bin Jirjis al-Baghdadi, ya, pernah belajar kepada Syekh Abdullah Abu Butain, belajar fiqh, belajar aqidah kepada Syekh Abdullah bin Abu Butain. Ya. Tapi kemudian terkena syubhat. Ya, karena apa? Hidup bersama orang-orang musyrikun di Baghdad, di Irak. Ya. Maka dia memiliki banyak syubhat. Oleh karenanya Syekh Abdullah Abu Butain yang menulis buku ini Al-Intisar, tujuannya untuk apa? Membantah Dawud bin Jirjis. Nah. Walabbasa biha 'alan nasi. Dan Dawud bin Jirjis, ya, mengguncang, ya, mengotori, ya, menipu manusia, yakni umat Islam, dengan biha, dengan syubhat-syubhatnya itu. Pertanyaan, kenapa kita baca sekarang? Kan begitu, kenapa kita baca sekarang? Kenapa kita masih dibaca oleh para ulama kitab Intisar ini? Padahal ini adalah untuk kasus syubhat Dawud bin Jirjis, adalah untuk membantah syubhatnya siapa? Dawud bin Jirjis. Karena syubhat-syubhatnya Dawud bin Jirjis masih terus, sampai sekarang masih terus diminati, masih terus, ya, Naam, diadopsi oleh generasi-generasi berikutnya dan bahkan semakin parah di zamannya Syekh Ishaq saja. Di zamannya Syekh Ishaq saja, ya, generasi keberapa? Generasi ketiga, ya, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau menyebutkan bahwa kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, orang yang terkena syubhatnya Dawud bin Jirjis itu tidak menjadikan syubhat itu sebagai kaidah. Tidak menjadikan syubhat itu sebagai apa? Kaidah. Dijadikan sebagai kaidah yang diberlakukan secara luas pada semua kejadian. Tetapi di zamannya Syekh Ishaq, ya, di zamannya Syekh Ishaq bin Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ternyata orang yang terkena syubhatnya Dawud bin Jirjin ini menjadikan itu sebagai apa? Sebagai kaidah. Ya, menjadikan itu sebagai asas dalam akidah. Barang siapa yang menyelisihinya maka dikafirkan. Barang siapa yang menyelisihinya maka diponis sesat, diponis kafir. Ya, coba perhatikan. Ini zaman Syekh Ishaq. Jadi apa? Barakallahu fikum. Syubhatnya Dawud bin Jirjis, ya, itu semakin generasi berikut-berikutnya semakin apa? Semakin laku, semakin laris. Oleh syaitan semakin diperindah sampai syubhat itu berubah yang tadinya syubhat di zamannya Syekh Muhammad, di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan di zamannya Syekh Abdurrahman bin Hasan, di zamannya Syekh siapa ini? Abdullah bin Butain, itu disebut syubhat, tetapi di zamannya Syekh Ishaq berubah menjadi apa? Menjadi kaidah, menjadi usul, ya, menjadi apa? Menjadi asas dalam dakwah. Ya. Dan sampai sekarang, oleh karenanya barakallahu fikum, ya, kita mesti harus membacanya. Ya, kita mesti harus membacanya. Ya, karena syubhat ini tidak ringan. Syubhat ini dalam permasalahan yang langsung, ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Berkaitan dengan apa? Syahadat la ilaha illallah. Langsung berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Oleh karenanya, ya, generasi-generasi berikutnya juga harus membaca bagaimana dulu para ulama membantah syubhat tersebut. Bagaimana dulu para ulama mengulai membantah syubhat tersebut. Ya, sekarang dijadikan asas. Barang siapa yang menyelisih itu maka disebut khariji, disebut takfiri, ya, bukan salafi dan sebagainya. Ya, nasallahu salama wal afiyah. Padahal itu dulunya syubhat. Ya, sekarang dijadikan apa? Dijadikan kaidah, dijadikan asas. Ya, nasallahu salama wal afiyah. Ya. Summa Rizal baca summa allafa. Summa allafa kitabahu al-kabiri kabiru ta'sisul qadisi taqdisi ta'sisul taqdisi fasassaba'a fihi da'awiyat da'awihi da'awihi wa fannadaha wa ahala alaiha taroba turoba wa ahala alaiha taroba كما نص عليه البغدادي في هدية العارفين وذكره الشيخ ابن قاسم في الدرر الثانية. نعم. ثم kemudian ألف kemudian Syekh Abu Busair Abdullah Abu Busair رحمه الله قد ألف menulis kitabah al-kabir, menulis kitab yang lebih tebal dari ini yang diberi judul dengan Ta'sis at-Taqdis. Yang diberi judul dengan apa? Ta'sis at-Taqdis. Fatatabba'a fihi da'awihi. Beliau, ya, tatabba'a apa? Mengumpulkan da'awihi, mengumpulkan, ya, dakwaan siapa? Dawud bin Jirjis. Mengumpulkan statement-statement, ya, Dawud bin Jirjis. Wafan nadaha. Kemudian beliau bantah. Beliau patahkan. Wahala alaihat turob. Dan dikubur oleh beliau dengan turob. Ya, dengan tanah. Kamana sa'alaihi al-Baghdadi fi Hadiyatil Arifin sebagaimana itu ditegaskan oleh al-Baghdadi dalam Hadiyatil Arifin wa dzakarahu Syekh Ibnu Qasim dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim di Ad-Du'ul Saniyah. Ya. Jadi beliau di dalam Al-Intisar ini beliau membantah secara apa? Secara global. Membantah secara global. Ya, metode kasus syubhat ada dua, ya. Mujmal dan mufassal. Secara global dan secara terperinci. Dalam kitab ini beliau membantah secara global. Ya. Kemudian secara rincinya yakni kata per kata, kalimat per kalimat dibantah. Di dalam kitab apa? Ta'sis at-Taqdis. Kenapa? Karena Dawud bin Jirjis menulis kitab Sulhul Ihwan. Menulis kitab apa? Sulhul Ihwan. Ya, di situ berisikan subhat-subhat ya, syubhat-syubhat yang langsung menyerang syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Ya, oleh karenanya dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdullah Abu Husain di sini. Ya, dalam Taksir Tadlis. Ya, bagus kalau selesai kemudian ya dibaca, ya, Taksir Tadlis atau yang lainnya, ya, yang membantah apa syubhat-syubhatnya dahulu jurjis itu secara detail, ya, seperti nah Minhaj Taksir. Jadi sudah tahu ya apa namanya kitab ini, isi kitab ini. Nah, apa saja syubhatnya Dawud bin Jirjis? Ya, kita baca halaman 10. Kita baca halaman 10 syubhat-syubhatnya Dawud bin Jirjis secara umum. Ya. Ya, fayumkinu talfiz. Fayumkinu talfiz. Silakan. Turohati. Turohati lima yali. Anna lasna mukallafina binasi waliqawli fihi. Man qala la ilaha illallah ma naqulu fihi syai'an wa in fa'ala ma fa'ala. Asalif walu ibn Tamiyah anna anna al muta'awila wal mujtahida wal muqtadi muqtima wal muqallida maghfurun lahum ma tarkibuhu minasyirki wal martakabuhu martakabuhu minasyirki wal kufri. Rabi kisatul ladhi usi awsa ahlahu an yuharrikuhu ba'da mawdihim fajahila an fa'alahi anna fi'lahu kufrun falam yukaffar. Al-Khamis anna talab al-amwati laisa du'aan bal huwa nida. Nah, yumkinu talkhisu tilka turuhat, syubhat-syubhat itu ya, yumkinu memungkinkan talkhisu tilka turuhat, memungkinkan untuk diringkas syubhat-syubhat itu fi mayali pada beberapa poin berikut. Awalan yang pertama, anna lasna bahwasannya kita tidak mukallafin, kita ini tidak dibebani binnasi wal qawli fihim, kita ini tidak bebani untuk memikirkan orang lain, wal qawli fihim untuk mengkritik orang lain, untuk menilai orang lain. Ya, kita ini tidak dibebani kewajiban untuk mengkritik dan menilai orang lain. Ya, sibuk ya memikirkan orang lain. Tsanian man qala la ilaha illallah, syubhat yang kedua, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ma naqulu fi syai'an, kita tidak boleh ya mengkritiknya, menilainya, memponisnya, wa in fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan apapun yang dia kerjakan. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia maksum. Ya, kita tidak boleh ya memponisnya walaupun dia mengerjakan kekufuran, dia mengerjakan kesyirikan. Talisan yang ketiga, qaul Ibnu Taimiyah, ya, ucapan Ibnu Taimiyah, annal muta'awwila, bahwasanya orang yang salah tafsir, wal mujtahida, muta'awwil apa? Salah tafsir. Wal mujtahida dan mujtahidal mukhti'ah, mujtahid yang keliru, wal muqallida dan ahlu taqlid, orang awam, maghfurun lahum, ya, mereka dimaafkan, mereka diampuni, maghfur, mereka diampuni, martakabuhu min asyirki wal kufri, ya, dari kesyirikan dan kekufuran yang mereka irtakabuhu, yang mereka lakukan. Jadi orang yang salah tafsir, orang melakukan kesyirikan kalau karena salah tafsir atau karena ijtihad yang keliru, ya, atau karena dia taklid, maka tidak dikafirkan, tetapi dia itu diampuni, ya, diampuni, ya, maghfur, diampuni. Ya. Kalau dia melakukan kesyirikan karena salah tafsir, karena salah ijtihad, ya, karena taklid, maka dimaafkan, diampuni. Ya, atas kesyirikannya yang dia lakukan. Ya, ini syubhatnya, ya. Rabi'an yang keempat, ya, sampai sekarang masih ada kan? Syubhat-syubhat ini sampai sekarang masih apa? Masih bagaikan petir yang menyambar-nyambar di bulan Desember ya. Iya. Musim petir ya kan? Musim petir bulan Desember. Rabi'an kisatul ladzi awsa ahlahu, kisah orang yang berwasiat kepada keluarganya. An yuharrikuhu, agar mereka membakarnya ba'da mautih. Ya, setelah kematiannya. Fajahila anna fi'lahu kufrun. Dia tidak tahu kalau perbuatannya itu, pesannya itu adalah apa? Kekufuran. Ya, pesannya adalah kekufuran. Pesannya yang kekufuran bukan. Ya, tetapi dia tak prasangka dia bahwa Allah tidak akan mampu untuk membangkitkan dia kalau sudah jadi abu. Ya, dia enggak tahu kalau itu kufur, falam yukafar. Dan ternyata dia tidak dikafirkan. Ya. Dia jahil dan tidak dikafirkan. Nah, berarti ada uzur kejahilan. Kan begitu? Kalau yang ketiga tadi uzur taklid, uzur ijtihad, uzur salah tafsir, ya. Kalau yang keempat ini uzur apa? Ketidaktahuan, uzur kejahilan. Syubhat sampai sekarang masih. Dalilnya juga masih sama. Hah? Dalilnya juga masih sama. Ya, dalilnya juga masih sama. Orang yang dalilnya juga orang yang berpesan kepada keluarganya kalau mati supaya dibakar. Ya kan? Kalau mati supaya dibakar. Dalilnya juga masih sama. Kalau misalnya yang kelima, anna talabal amwat, bahwasanya meminta kepada kuburan laisa du'aan, itu bukanlah doa. Bal huwa nida, itu hanyalah panggilan. Itu hanyalah apa? Panggilan. Tidak, itu hanyalah panggilan. Ya. Ini syubhat-syubhatnya. Secara ringkas, syubhat-syubhatnya Gawin Jirjiz, ya, ada 5 poin ini. Ini yang akan dibantah oleh Syekh Abdullah Babutain rahimahullah di kitab Al-Intisar dan kitab Taksis At-Taksis. Kita lihat syubhat-syubhat itu sampai sekarang masih apa? Ya, masih menyambar-nyambar umat Islam. Nah, bahkan bukan hanya umat Islam secara umum, ya, bahkan para duat, bahkan sebagian ulama, ya, terkena, terhinggapi syubhat ini. Ya, terhinggapi syubhat ini. Ya, kita tidak apa? Kita ini tidak dibebani untuk, ya, menilai orang, ya, memvonis orang. Ya, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu maksum walaupun dia melakukan apa saja. Ya, masa dia apa? Murji'ah. Masa apa? Murji'ah. Ya, kemudian orang salah tafsir, salah ijtihad, taklid. Kalau dia melakukan kesyirikan maka diampuni, dapat pahala. Nah, kalau ijtihad dapat pahala karena ijtihad keliru dapat satu pahala, ya kan? Ijtihad keliru dapat satu pahala. Ya. Demikian pula uzur berjahil dengan hujjah itu orang yang pesan kalau mati supaya dibakar. Ya, uzur berjahil. Ya, kemudian yang kelima, ya, yang klasik, ya, bahwasannya menganggap perbuatan penyembahan kuburan itu bukan sih, bukan syirik. Itu bukan apa? Bukan syirik. Ya, bukan syirik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita baca Al-Intisar dengan besok hari. Tapi besok jangan lupa ya, kita jam 4 atau jam 4.45 misalkan kita mulai baca Tuhfatus Saniyah dulu secara ilmiah, kemudian setengah 5 kita baca Al-Intisar. Ya. Sallallahu ala Muhammadin sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Insyaallah jam 4.